Dalam satu hadis disebutkan, salah satu yang bisa membuat masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diruqyah. Banyak yang berbeda pendapat akan masalah ruqyah tersebut. Apa yang dimaksud ruqyahnya itu minta jampi-jampi semisal ruqyah syirkiyah? Namun ada juga yang berpendapat memang ruqyah syariah biasa, karena menurut mereka kalau kita meminta di ruqyah tandanya kita tidak bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mutlak ini pendapat jumhur ulama, bukan khilaf terlalu banyak sebenarnya. Jumhur ulama mengatakan ini maksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah artinya bacaan yang ditiupkan, gitu kan? Jadi semua yang ditiupkan bacaan termasuk jampi-jampi para dukun itu memang dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab, makanya dikatakan ruqyah syar'iyah. Tiupan yang bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syar'i, selalu diikutkan ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah saja secara etimologi bahasa memang nama artinya masuk jampi-jampi dukun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, ar-ruqa wat tamaimah wat tiwala syirkun. Ar-ruqa adalah jamak daripada ruqyah. Jampi-jampi yang ditiupkan, benda-benda yang digantungkan di badan, gelang, kalung dan seterusnya, itu bisa membawa orang pada syirik. Tapi kalau ruqyah syar'iyah bukan, itu pengobatan. Pengobatan. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kalau sudah ada perilaku Nabi SAW yang mencontohkannya, berarti dibolehkan seseorang untuk melakukannya. Jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i, itu yang dimaksud. Makanya kalau kita fahami hadis benar-benar apa kata Nabi SAW, 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak bertatayur, larang kan ya, menggantungkan nasib sama benda. Tatayur itu seperti orang Arab dulu kalau mau safar, mereka taruh bulu burung di dalam sebuah kotak, lalu mereka tulis bulu pertama safar, bulu kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Lalu mereka tebak-tebak aja, menarik. Kalau keluar bulu yang tertulis tidak safar, berarti mereka harus tidak berangkat, karena kalau berangkat akan kena bala dan musibah. Itu keyakinan mereka. Ini enggak boleh, tatayur namanya. Kalau Indonesia saya sudah pernah kasih contoh, tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Matanya kedap-kedip, di atas mau senang dan di bawah mau sedih, alisnya, kuping enggak tahu apa sudah macam-macam. Ini semua tidak boleh, tatayur. Itu berarti larangan ya. Kemudian mereka yang tidak bertato. Larangan lagi kan ya? Tato, memasukkan tinta ke dalam tubuh dan merusak kulit. Kemudian mereka yang tidak minta diruqyah. Bertemu enggak ini? Kan yang dua ini larangan ya. Paham ya maksudnya? Sekarang yang pertama tadi tidak bertatayur, tidak bertato, tidak minta diruqyah. Jadi ruqyahnya ini berhubungan dengan dua larangan yang pertama. Artinya yang tidak dibolehkan, gitu kan? Paham maksudnya? Lalu Nabi SAW tutup mengatakan, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi tiga larangan ini masuk. Jadi tidak minta ruqyah sesuai dengan dua potongan yang pertama, tatayur dan juga tato. Memang larangan, artinya ruqyah yang tidak syar'i.